Nah, sebetulnya kan tadi kita udah tahu ya empat watak ini ya. Nah, ya. Sudut mata sama sudut bibir itu memang untuk mengetahui yang watak utama. Tadi kan kita sudah belajar setiap orang dua wataknya. Kayak Mbak Sanas tadi sudah pilih sutradara sama artis ya. Tapi ya. Untuk melihat sudut mata dan sudut bibir itu nanti akan melihat yang utama misalnya. Ya, yang kolerisnya kah, yang sanguinisnya ya. Nah, jadi orang flekmatis ya, itu sudut matanya yang ke bawah, sudut bibir ke atas gitu. Contoh anak saya yang flekmatis ini anak yang ke ya empat. Nah ini dia tuh sudut matanya ke bawah. Kalau tidur pun juga ke bawah gitu ya, ke bawah. Kemudian sudut bibir dia ke atas dia. Ini anak damai nih, wajah anak damai, flekmatis ya. Nah kalau melankolis sudutnya ke bawah, bibir juga ke bawah karena ini wajah serius. Anak saya yang melankolis itu anak ketiga. Ini kalau dia, ini kan agak ke bawah ini. Kalau dia merem apalagi. Dan sudutnya juga ke bawah dia gitu. Dibanding tadi adiknya yang ke atas. Ini melankolis. Maka kelihatan kan wajah orang melankolis. Orang yang serius banget ya. Wajah pemikir gitu. Nah, kemudian artinya yang introvert ini, kita lihat kesamaannya di mana? Di mata. Kalau sudut-sudut mata ke bawah itu pasti introvert, tinggal yang mana introvert jenis mana, flekmatis kah atau melankolis, lihat sudut bibir. Iya, oke. Ya, kalau sudut bibirnya lebih cenderung banyak ke atas, dia berarti introvert yang flekmatis. Ya. Kalau yang cenderung ke bawah, introvert yang melankolis. Ya, gitu, ya. Nah, kalau koleris nah. Nah, aku nih. Iya, benar. Sudut matanya ke atas, sudut bibir ke bawah. Ini kalau anakku tuh yang nomor ya, nomor 2 nih. Oh, iya benar, mukanya beda ya. Nomor 2. Walaupun dia berusaha senyum, ini tetap jadinya rata. Karena iya, aslinya ke bawah gitu. Tapi ini kalau dia merem, sudut mata ke atas semua nih. Oh, gitu. Ini watak pemimpin memang ini. Watak ini, watak hasrat mengatur ini. Iya. Ya. Nah, kalau yang sanguinis itu biasanya sudut ke atas, bibirnya juga ke atas. Artinya kalau kita mau simpulkan, ekstrovert itu ya selalu matanya sudutnya ke atas, itu orang ekstrovert. Coba Mbak Shanas nanti ngaca ya, bercermin ya. Pasti sudut matanya ke atas, walaupun gak pakai eyeshadow itu pasti ke atas. Tinggal yang mana nih, ekstrovert yang mana. Kalau nanti Mbak Shanas melihat loh, justru kok kayaknya aku sudutnya malah ke atas ya. Jangan-jangan Mbak Shanas sebetulnya sanguinis aslinya. Watak utamanya. Karena kan tadi pilihannya juga ada sanguinis kan. Watak utamanya. Tapi karena memang ada kolerisnya, kemudian ditempa juga harus survive barangkali, maka kolerisnya jadi dominan gitu. Jadi nanti lihat lagi wajahnya Mbak gitu. Iya. Tapi kalau memang Mbak Shanas melihat bahwa oh iya benar sudut bibir aku ke bawah dan mataku ke atas ya betul, berarti watak utamanya yang koleris gitu. Aku sampai pegangin bibir aku loh Bun. Iya benar. Nanti kalau bercermin sendiri iya. Gitu ya kita. Atau biasanya tidur paling sering kelihatan kalau tidur. Oh. Kalau ya. Tidur ya. Tapi kalau kita tidur saya sering tuh lihat-lihat suami saya juga koleris ya, tidur gitu. Anak-anak saya juga, anak saya yang pertama juga sanguinis, yang ketiga. Jadi anakku tuh 5 unik nih Mbak Shanas. Dia berurutan. Yang pertama sanguinis, yang kedua koleris, yang ketiga melankolis, yang keempat flekmatis, yang kelima sanguinis lagi. Bisa begitu ya. Iya. Makanya kalau seandainya ada yang keenam barangkali balik lagi saya muter lagi. Ini ada Bunda Refti Amelia. Bagaimana cara membaca karakter anak usia 4 tahun, Bunda? Kebaca enggak? Heeh, 4 tahun ya. Iya. Satu ya. Lagi Bunda, punten. Dari Ibu Tina Supriyadi. Assalamualaikum Bunda, mau tanya ya. Gimana cara menghadapi emosi anak meledak-ledak nih anak saya? Umur berapa anaknya ledak-ledak emosi. Iya, enggak ditulis tapi ini kayaknya anaknya LPG ijo ya. Iya betul. tabung ijo cepat meledak. Iya. Meledak sumbu pendek senggol bacok ini mana. Ini pasti ekstrovert itu yang spontan. Iya. Tapi langsung cepat baik juga.